Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Mazilna fi bab ma ja'a anna ba'da hadhil ummah ya'budul awsan. Bab yang menjelaskan bahwasannya sebagian umat ini akan menyembah berhala. Nah, anna ba'da hadhil ummah ya'budul awsan. Dan kita telah atau masih melanjutkan hadis yang kedua dari pada bab ini yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Sauban radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha zawaliyal ardo fa ra'aitu masariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zawaliya minha ma zuyaliya minha wa utitu kanzain al-ahmar wal-abyad wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'amah wa alla yusallita alaihim aduan min siwa anfusihim wa yastabiha baidatuhum wa inna rabbi qala ya Muhammad inni idha qadaitu qada'an fa innahu la yurad wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin bi'amah wa alla usli ta'alihim aduan min siwa anfusihim fayastabiha baidatuhum walau istama alaihim min biaktariha man biaktariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'da wa yusabbi ba'duhum ba'da. Kita telah membaca syarah dari hadis ini pada ucapan beliau alaihi salatu wassalam, ya Muhammad inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Naam. Soal indak. Kam yang qasim qada? Terbagi berapa qada? Dua apa dan apa? Sar'i wa kauni. Naam. Ahsanta. Layu barifik. Sar'i dan kauni. Apa perbedaan antara keduanya yang sudah disebutkan kemarin? Dicintai oleh Allah dan yang tidak dicintai oleh Allah. Itu yang qada kauni. Naam. Yang kauni bisa jadi dicintai oleh Allah atau perkara yang tidak dicintai oleh Allah, tapi Allah Ta'ala tetapkan. 6. Syar'i yang dicintai oleh Allah. Qada'u qani misalnya diciptakannya ada muslim kafir. Ada orang Islam, ada orang kafir. Yang syar'i adalah Allah Ta'ala tetapkan iman, perintahkan iman. 6. Secara syar'i yang Allah Ta'ala tetapkan adalah keimanan. yang Allah perintahkan. Adapun secara penciptaan, pengadaan, Allah adakan antara iman dan kufur, antara muslim dan kafir. Ini perbedaan yang pertama. Farku atani yang kedua. Nah, qada usyari qad yurad. Kadang bisa ditolak. Artinya bisa jadi tidak terjadi walaupun Allah tetapkan. Tidak terjadi. Misalnya secara ketetapan syar'i Allah Ta'ala perintahkan sholat. Tapi ada orang yang tidak sholat. Secara ketetapan Allah tetapkan untuk sholat. Tapi terjadi orang yang tidak sholat. Nah, adapun yang kauni la yurad. Tidak bisa ditolak adanya siang malam. Adanya manusia tambah umur, tambah tua, semakin dekat dengan ajalnya. Nah, adanya yang baik, kebaikan, perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, itu adanya perbuatan-perbuatan yang jelek. Adanya perbuatan-perbuatan yang baik dicintai oleh Allah. Adanya perbuatan yang jelek itu ditetapkan. Namun perkara yang tidak dicintai oleh Allah. Adanya kejahatan misalnya. Secara qada, secara takdir, ya ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah. Kauni. Nah, kita lanjutkan keterangan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Pada hadis Tsauban yang kita baca, Rasulullah SAW menyatakan, "Idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad." Berarti qada apa? Kauni. Naam. Qala rahimahullahu taala, wal muradu bil qada'i fi hadzal hadis al qada'ul kauni, fala ahadun yastati'u raddahu mahma kana minal kufri wal fusuqi. Maka qada' kauni yang dimaksudkan dalam dengan qada' pada hadis ini adalah qada'u kauni, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolaknya. Mahma kana, apapun bentuknya, minal kufri wal fusuk, adanya kekafiran, kefasikan. Apapun bentuknya kekufuran, kefasikan, ya mesti ada. Tidak bisa ditolak. Tetap ada di muka bumi ini adanya kekufuran, adanya kefasikan. Faqadallahu nafidun ala akbarin nas utuan wastikbara. Maka qada'nya Allah akan terjadi, pasti terjadi terhadap akbarin nas, orang yang paling besar penentangannya dan kesombongannya. Sekalipun dia menentang, sekalipun dia enggan, kalau qada'u kauni pasti akan menimpa dia. Kematian pasti, walaupun dia orang yang paling sombong, orang yang paling ingkar, orang yang paling menolak syariatnya Allah. Menolak sholat, enggak sholat, enggak puasa. Bisa dia menolak syariat, qada'u syar'i. Namun qada'u kauni tidak bisa. Ketetapan umurnya dia misalnya. Kapan dia sakit, kapan dia misalnya terkena bencana. Kalau Allah kehendaki, Allah telah tetapkan, tidak bisa mengelak, tidak bisa dia menolak. Ini qada'u kauni. Faqad nafadha 'ala Fir'aun wa aghraqal bilma wa ugriqa bilma. Sungguh terjadi pada Fir'aun dan dia ditenggelamkan dalam air. Qada'u kauni, enggak bisa dia menolak. Ketika didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam, dia bisa menolak. Karena itu qada'u syar'i. Untuk beriman, dia enggak mau beriman. Untuk mengimani Nabi Musa, dia tidak mau. Itu qada'u syar'i. Qad yurad, bisa saja ditolak. Tapi qada'u kauni, dia mati. Bahkan ditetapkan matinya tenggelam. Ini tidak bisa ditolak oleh dia. Walaupun dia punya kekuasaan, punya prajurit. Merasa besar, merasa kuat. Nah, aladzikana yaftakhiru bihi. Faqad nafada ala fir'auna. Wa ugriqa bilma illadzikana yaftakhiru bihi. Sungguh Fir'aun. Terjadi pada diri Fir'aun dan ditenggelamkan dalam air yang dia sebelumnya penuh kesombongan. Wala tawagiti bani Adama fa ahlakahumullah wa dammarahum. Dan terjadi pada tagut-tagut anak keturunan Adam. Misalnya orang-orang yang mengaku tahu perkara gaib. Datang kematian, mati. Datang kehancuran, kehancuran, hancur. Tidak bisa mengelak dari ketetapan Allah. Fa'ahlakumullah, maka Allah binasakan mereka. Wadammarahum, dan Allah hancurkan mereka. Fir'aun, Namrud, Naam, Korun, Naam, dan termasuk kisah kita, yaitu Kaisar wa Kisra. Waktunya hancur-hancur. Ketetapannya Allah tidak bisa mereka elakkan. Pahami baik-baik qada'ul qauni, qada'ul syar'i. Dengan mengerti ini, maka tidak ada artinya kesombongan di hadapan Allah. Tidak bisa menolong. Kekayaan, kejayaan, kekuasaan, kebesaran nama dia, si manusia. Kalau Allah tetapkan dia terhinakan, Allah hancurkan, Allah binasakan, mereka tidak bisa mengelak. Naam. Ini wa matasauna illa yasha Allah. Wa fi qawli idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad min kamali sultanillah wa qudratihi wa rububiyyatihi ma huwa dhahirun. Pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan jawabannya Allah, padanya ada hadis qudsi. Idza qadaitu qada'an, apabila aku telah menetapkan satu ketetapan, fa innahu la yurad, maka tidak akan bisa ditolak. Ini merupakan kesempurnaan kekuasaannya Allah. Allah Ta'ala maha berkuasa terhadap segala satunya. Apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Qada'u kauni. Wa kudratihi. Dan kudrahnya Allah, maha mampunya Allah. Wa rububiyyatihi, dan rububiyahnya Allah. Rububiyah mencakup Zat yang maha memelihara, maha menguasai, maha memiliki, maha mengadakan, menciptakan, mengatur, Mahwa dohir, yaitu perkara yang nampak, jelas, tidak bisa disangkal, tidak bisa dipungkiri. Li'anahuma min li'anahuma min mulkin siwallahi illa yumkinu ayyu radda ma qadabi li'anahuma min malikin siwallah illa yumkinu ayyu radda ma qadabihi. Karena tidak ada seorang raja yang selain Allah kecuali memungkinkan untuk ditolak apa yang menjadi ketetapannya. Kalau penguasa-penguasa selain Allah dari kalangan manusia, penguasa di dunia, raja dari raja-raja di dunia ini, ketetapannya bisa saja ditolak, bisa saja tidak dilaksanakan, tidak dipenuhi ketetapannya. 6. Keputusan presiden. Misalnya. Ketetapan. Mungkin ada di antara masyarakat walaupun sudah ditetapkan harus begini. Ada saja masyarakat yang tidak melaksanakannya. Presiden gak tahu. Tanya. Karena kuasaannya manusia sangat terbatas. Tidaklah semua yang diinginkan oleh penguasa di dunia terlaksana. Adapun Allah Subhanahu wa taala apabila menetapkan ketetapan kauni la yurad, tidak bisa ditolak. Tidak ada yang bisa mengelak. Tidak ada yang bisa lari dari ketetapan Allah. Beberapa hari yang lalu ada kecelakaan pesawat. Ya kan? Itu siapa manusia semuanya naik pesawat itu pengennya selamat. Pengennya sampai kepada tujuan. Tapi kalau Allah Ta'ala menghendaki menetapkan qada, terjadilah apa yang terjadi. Walaupun sekalipun pesawat baru. Pesawatnya baru. Baru 13 menit jatuh. Qada'ullah la yurad, ketetapan Allah tidak bisa dihindari. Siapa nyangka lagi asik-asik, banyak hiburan, banyak kesenangan di pinggir pantai. Ya kan? Pengennya terhibur, pengennya bersenang-senang. Ternyata tsunami. Jawabannya apa? Allah Ta'ala menyatakan idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Ini qada kauni. Takdir. Sebelum terjadi manusia enggak tahu. Setelah terjadi itulah baru tahu. Makanya Rasulullah SAW menyatakan yang demikian, qaddarallah ma sa'a fa'ala. Qaddarallah, Allah telah takdirkan. Ma sya'a, apa yang Allah kehendaki, fa'ala, pasti Allah laksanakan. Tidak bisa tidak. Ini qada apa namanya? Qada kauni. 6. Itu semua adalah berdasarkan hikmahnya Allah, maha berilmunya Allah, maha adilnya Allah. Allah tidak menghendaki kedoliman. Semuanya ada memiliki hikmah baligh. Naam. Yang menjadi pelajaran penting adalah ketika kita tidak mengetahui takdir apa yang terjadi bakal menimpa nantinya, yang penting kita persiapkan. jangan sampai kita di atas kemaksiatan, di atas dosa. Kalau ternyata di atas dosa, di atas kemaksiatan, tiba-tiba takdirnya Allah datang kepada kita menyebabkan kematian kita di atas maksiat, di atas dosa. Siapa yang tahu? Akhirnya su'ul khatimah wa na'udzubillah. Naam. Lagi ngasih sesaji, yang lainnya lagi judi, yang lainnya lagi nonton musik, nonton hiburan, berbagai kemaksiatan, tiba-tiba kematian tiba-tiba datang. Naam. Ini bagian termasuk al-iman bil qada wal qadar. Jadi beliau menyatakan li'anau ma min malikin siwallah illa yumkinu ayyuradda ma qada bihi. Tidak ada dari seorang pun penguasa selain Allah kecuali memungkinkan untuk ditolak, dihindari ketetapannya, keputusannya. Amma qada Allah fala yumkinu raddu. Adapun qada Allah, ketetapan Allah, tidak mungkin untuk menolaknya. Nah. Wa'lam anna qada Allah kauni kama si'atihi la yakunu illa li hikmatin. Perhatikan kata beliau, perhatikan, ketahuilah bahwasanya ketetapan Allah yang kauni itu seperti kehendak Allah, masyiahnya Allah. Masa akana walam yasa lam yakun. Masyiahnya Allah itu apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Nah, makanya Rasulullah SAW menasihati Abdullah bin Abbas. Naam. Walau istama'a al-insu wal-jinnu. Kalau sekiranya manusia dan jin kumpul semuanya. Li ayyadurruka fala yadurruka bisyai'in illa qad kataballahu alaihi. Untuk memadorkan, mendatangkan bahaya bagimu, maka mereka tidak akan bisa mendatangkan bahaya bagimu kecuali yang Allah telah tetapkan menimpa kamu. Nah, begitu juga manfaat. La yang fa'uka. Mereka tidak bisa memberikan manfaat. Illa ma katabahullahu lak. Kecuali Allah yang telah tetapkan manfaat itu bagimu. La hawla wa la quwata illa billah. Ini akidah, keyakinan, qada dan qadar, kaitannya nanti tawakal, berserah diri kepada Allah. Nah, kalau gitu jangan takut-takut mau bepergian, jangan-jangan nanti juga menimpa seperti itu. Nah, kalau gitu cari pesawat yang jelek-jelek aja, yang baru jatuh, cari yang nggak usah yang baru. Ya nggak bisa, kamu nggak tahu apa yang baru, yang lama, yang ini. Nah, kalau begitu nggak usah keluar rumah udah, nggak usah ngadakan safar, nggak usah naik mobil, nggak usah naik ini. Nyatanya naik mobil juga kecelakaan, yang naik pesawat juga kecelakaan. Enggak bisa, hatta di rumah apa kemudian aman dari kecelakaan? Nah, ada kecelakaan di rumah. Di kamar tidurnya, di kamar mandinya, terpleset, jatuh, mati. Qadallahu la yurad. Keputusan Allah tidaklah bisa ditolak. Terus apa obatnya ketika was-was, takut, khawatir yang demikian? Ya tawakal kepada Allah. Asal tidak pada perkara dosa, enggak perlu ditakuti. Kalau Allah telah tetapkan, memang tidak bisa untuk kita menolak. Yang kita takutkan adalah ketika kita ini di atas dosa, di atas maksiat, kemudian datang ketetapan Allah. Nah, itu yang kita takutkan, kita khawatirkan. Kalau memang sudah terjatuh pada dosa, ya segera untuk taubat, jangan dilanjutkan. Jangan sampai nanti datang al-maut, kemudian dia su'ul khatimah. Malam Ahad kemarin kita membaca faedah dari kitab Adda wa Dawa Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Cerita yang dibawakan oleh Syekh seorang Syekh terjadi di Mesir. Di Mesir ada seorang yang dia terus-menerus di masjid. Biasa di masjid, azan, iqamah, bahkan imami salat. Terpancar pada dirinya, yakni sinar ketaatan, cahaya ibadah, kelihatan. Satu hari, dia naik ke menara untuk azan seperti biasa. Ketika naik ke menara, dia enggak sengaja melihat ke bawah. Di bawah itu ada rumah milik Nasrani. Milik seorang Nasrani. Lihat ke bawah pas. Entah pintu atau jendelanya terbuka, dilihatnya wanita. Hatinya langsung kepencut. Tahu kepencut enggak? Apa bahasanya kepencut? Apa? Oh, terpesona. Ya, tertarik aja lah. Terpesona kayaknya terlalu dalam ini. Tertarik langsung. Enggak jadi adzan, turun. Ya, turun datang ke rumah itu. Terus langsung nemui perempuan tersebut. Perempuan ini tentu bertanya, Malak, Mada Turid, ada apa kamu? Apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, Ana uriduki, saya pengin kamu. Alhamdulillah. Kenapa demikian? Tanya perempuan ini. Kamu telah mengambil hatiku. Kalau begini perhatian semua jadinya. Si perempuan ini Nasrani, Nasrania. Dia bilang, saya tidak mau. Saya tidak tergoda dengan godaanmu, rayuanmu. Laki-laki ini tetap, saya ingin menikahi kamu. Kamu seorang muslim. Saya Nasrani. Tidak mungkin bapak aku akan menikahkan aku dengan kamu. Laki-laki ini langsung. Kalau begitu saya akan jadi Nasrani untuk bisa menikahimu. Perempuan ini bilang, kalau kamu lakukan demikian, aku mau. Akhirnya dia ganti agama Nasrani agar bisa menikahi perempuan itu. Di hari itu juga laki-laki ini belum sempat berhari madu. Belum berbulan madu. Di hari itu juga masalahnya. Belum sempat berhari madu. Naik ke satoh. Satoh ya ini loteng atau atap rumah. Kalau di sana atap rumah itu biasa. Bisa dinaiki, bisa aktivitas di atas, duduk dan sebagainya. Qadarullah masafa'al jatuh. Dari atap. Mati. Lihat ikhwanul jazakumullah. Ya. Takdir Allah Subhanahu wa taala datang kematian dalam keadaan dia telah luput dari dia agama, padahal dia belum sempat mendapatkan apa yang dimaukan olehnya. Luput agamanya, luput wanita, dan yang lebih yakni sengsara adalah luput agamanya. Lihat. Maka sungguh benar apa yang disebutkan oleh para ulama, al-fitnatu qattafah wal-kulubu do'ifah. Fitnah itu kuat menyambar, cepat menyambarnya. Hati bisa langsung hilang. Gara-gara sedikit terpesona, terperdaya. Nah. Sementara hati itu lemah. Perhatikan, hati-hati dengan godaan. Kebaikan yang banyak, yang sudah lama biasa dikerjakan bisa hilang. Gara-gara satu kali fitnah. Yang fitnah itu qattafah menyambar kuat. Naam. Sekali jatuh pada fitnah, la karomatalah. Tidak ada lagi kemuliaan bagi dia. Bayangin. Padahal sebelumnya subhanallah biasa azan, biasa qomah di masjid. Naam. Demikian fitnah. Itulah yang kita khawatirkan, itu yang kita takutkan, ikhwan jazakumullah. Sehingga disebutkan di kitab Ad-Da'wah Dawa' tersebut, Al-Imam Sufyan As-Sauri rahimahullah, satu malam beliau menangis, bahkan dalam riwayat yang lain menangis sampai pagi. Menangis sampai pagi. Imam besar. Kita tahu Imam Sufyan As-Sauri ketika ditanya kenapa menangis, dia menangis, ikhwan jazakumullah, karena takut, yakni dosa yang sering diremehkan, yang dianggap ringan, takut kalau itu menghalangi dirinya dengan husnul khatimah. Nah. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, atau kalau enggak Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, dulu kami melihat perbuatan dosa itu seperti gunung yang di atas kepala kami. Takut kalau gunung itu menimpa mereka. Sehingga segera menyelamatkan diri dari dosa tersebut. Adapun kalian menganggapnya seperti seekor lalat yang nempel di dahi. Cukup begini, hilang. Dianggap remeh. Dianggap ringan. Yang di zamannya sahabat itu dianggap, ya ini hal yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Ini pada masih di zamannya Abdullah bin Mas'ud. Lantas bagaimana di zaman kita? Begitu berbagai macam ragamnya dosa, kemaksiatan. Bahkan kata Imam Nukoyim, seluruh dosa-dosa dan kemaksiatan umat-umat terdahulu didapati di umat ini. Nah, cuman rahmatnya Allah, Allah Ta'ala tidak membinasakan umat ini sekaligus. Seperti umat-umat dahulu, Allah Ta'ala hancurkan, binasakan semuanya, kecuali yang taat saja. Adapun pada umat ini sebagian. Namun ikhwan jazakumullah, yang kita khawatirkan, kita takutkan kalau yang demikian adalah menimpa diri-diri kita. Lagi asik berbuat dosa, maksiat, qada'ullah, ketetapan Allah kemudian datang menjadi sebab su'ul khatimah wa na'udzubillah, sebab kemaksiatan kita. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Masih ada keterangan beliau tentang masalah ini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktai bihadzal qadir, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu wa hafizakumullah.